ini jenenge kalamul majid bin ini ana sing istilahno satohatus sufyan wa satohatus sufyan. Terus yang masyhur lagi itu Abdul Qasim Al-Junaidi itu nabi ridan ya mulai jeeling. Nah, ifati Allah dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Memang sama wiridani terus mesti astagfirullah. Dan wali-wali ini punya kalimat. Yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid Al-Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Bustam Al-Bustami. Itu kalau wiridan kan. Ya Allah, hadza farohi bika ma'al khawfi minka. Fakifa farohi bika ma'al amni minka. Jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kulo nu nggih wedi neraka, nggih wedi siksane jenengan, tapi tentunya ya cek seneng. Wae mangan yo mangan. Nyatane kowe menamuni wedi neraka yo ngentekno sate klathak, rondo yo ro, SMS yo ro, merek gape. Yo ro, ana warung baru. Roh menamuni wedi neraka tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap gak mau ada yang terlewatkan. Ya kadang wisata bareng. Bojone padha mlarate cek moro Bringharjo. Padahal nak didolan ora tambah marem, tambah dadi. Tapi tetap baik. Jadi dari Abu Yazid Al-Bustami, meskipun saya takut jenengan, tetap tentunya aku senang. Hadza farohi bika ma'al khaufi minka. Ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka, ternyata di dunia saya tetap bisa senang. Fakifa farohi bika ma'al amni minka. Koyok nopo senengi kulo jengben, ketika engkau jamin bahwa saya sudah tidak ada ketakutan lagi. Itu maksudnya menjadi ahli nopo. Kayak Mustafa kan gak jelas dari swarga dan neraka. Nyatane ning donya ya seneng. Kula nggih seneng, sampean kabeh ya seneng. Guya guyu bojo kan guyu pian rera karo. Padahal ora jelas ahli swarga. Utang akeh ra jelas iso nyaur ya. Ya. Tenang to. Lha iku nek Abu Yazid dadi sebab wali ya Allah, cek rahmane jenengan. Dalam ketakutan saja tak dapat nikmat, apalagi nanti. Itu yang munajat. Lah kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadi wali. Makanya di hikam, kitab hikam yang terkenal itu ada kalimat yang kalau siapa? Al-ibaratu kutun li'a'ilatil mustami'in. Kalau balik malah ini. Al-ibarat kutun li'a'ilatil mustami'in. Redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lewat ibarat yang dikatakan para wali ini, kita akan mencintai Allah lagi. Harus saja misalnya gini, kita hikam misalnya. Lewat sanad sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampean kan rata-rata di dosa gede. Meskipun mungkin ra langsung dina ora kemat, tapi akumulasinya kan gede wae. Akumulasi mulai cilik nganti tuwek ra mari-mari kan. Sampean saiki misalnya dosa nang mulai balik nganti saiki, terus dikumpul wae. Terus sak Gunung Semeru, Mas. Lah misale watu sak mene. Misale delok rondo iku sak gem. Nak prawan ayu rong gegem, nak bojone wong ku sak mus paling larang. Pokoke paling dosa ku bojone wong iki mergo wis ya dosa ya de bojo macam-macam lah paling gedhe. Luwih lah sak. Apa nener pokoke. Mergo wal musonatu minan bisa pokoke bojone wong paling dari Nabi zina bojone wong dosane ku luwih dhuwur timbang zina wong sak kampung. Mulane dosa paling gedhe dene Nabi di anzania khalilata jari apa meneh bojone tangga lho dhuwur meneh dari paling dhuwur maksud bojone tangga bojone wong mana bojone setan ora maksud aku kula nu salah dadi wong alim tau kalah gede kan ya Gus dosa apa sing digedengi awas digedengi setan mestine yang berdosa kan setan seneng aku gak dosa apa sing digedengi awas digedengi setan apa nyelingkuhi bojone setan apa yo ora seneng. Setan yo ora tau cangkem wae. Lha iku nak bojone wong yo ayu terus kowe seneng, kepikiran seneng. Iku iso sak tronton. Lha iku nak misale ping mulai balik sampai saiki. Urung nyesale wong mbek bojone, berarti nentang kodok. Ya apa misalnya aku dibujo sekolah misalnya diceritani tentang ibu kona sing lanang larat lan tetap setia ngelem neng hati ini ngelem bujo nih uang bujo mudi uang nyes nasib di bujo ini masalahnya pengiran nyatet aja yang menamuni nasib itu dicatet jaya lah iran nombok kodok kodok tulis irang gunung ayo terus pengiran marah wiridan itu narati dua yang ini astagfirullah atau apa tapi malah wiridan aduh aduh nasib nasib itu nanti mau bid'ah kang mana ada wiridan kok aduh aduh nasib Tapi Ridhanum sering adu-adu tamu ni Allah. Adu-adu lagi ya, terus malan rokok. Oke itu dosa kita kata. Tapi oleh ibarat, ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita, wes mafiratuka ausaumin bahwa mafirat jenengan tetap luwih gede tinimbang dosa. Terus nah cara fikam melek meneh redaksi ini luwih ekstrim. Wa ayyuki matinil abdi hatta yakuna lahu dunubun la tasawuha maghfiratu. Kawula iku kimae pira? Kawula iku regane pira? Oh, nganti ndek dosa sing alahno sepurane pangeran. Cek sombong nganti ndekne duwe nilai sing sebanding mbek maghfirae. Apa selalu dosane wong ora sebanding mbek maghfirae? Akhire lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratu wa lebih jem benar. Amalane wonten makalah al ibaratu qutun li ailatil mustamiin, bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju itu Tuhan. Karena kita bisa tobat itu lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi dawuh inna huwa yaqbalu taubatal abdi malam yuqrir. Allah yen nampa tobat asar wong kelar-kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan? Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandhani asal urung mati, tobat dicek ditom. Ini jadi energi yang ila yaumin. Mantan preman Jakarta wae saiki nak ning TV keculik ulama DKI. Ulama jadi bisa preman. Saya mlebu ning TV satu ulama DKI diwawancara piye ya. Mergo urung isih ditompo. Mana jogeman salah ibarat, kita tidak boleh salah ibarat. Bukan sekali salah ibarat, nanti merusak energi Islam. Ke ibarat ini yang memandu kita ila yaumil. Ya. Makanya sekali salah ibarat atau salah kalimat itu ya masalah ila yaumil. Ya mati disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa wa kadhiba. Kalau kalimat itu salah ya masalah besar. Tapi kalau kalimat itu benar. Alam taro kaifa taraba wa masalan kalimatan thayyibah. Kasajarotin thayyibah. Asuha sabitu wa faruha sama. Kalimat itu ya sama dengan ibarat redaksi. Kalau kalimat Anda ini benar, tu'ti ukulaha kulahinim bihni rohdiyam. Kalimat ini akan memberi makanan pada kamu. Sampai nanti ila yaumil kiamah. Masih dijamin bihni rohdiyam. Dengan seizin Tuhan. Makanya kamu jangan pernah punya ilmu yang salah. Itu bahaya sekali. Karena ilmu ini memandu kita. Sekali salah ya kamu dipandu ilan nar. Sekali benar dipandu ilan. Makanya kita tidak boleh salah kalimat, salah ibarat. Acaranya gimana yo ngaji? Wong kula sing keceluk ngalim ngaji yo. Yo ngaji kan liwat, kalau ngaji kan berarti kalimat ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani pensarah kitab Bukhari, Imam Bukhari terus di sana tok kanjingan. Kan jelas asal usul kalimat ini. Nah, nek nuruti kalimatmu kan asal usule. Ora jelas. Penting ini pilihan gubernur DKI, penting ini hidup ini penting, duit ini penting. Darane Allah penting ora tau, namanya duit penting orang. Barbar. Penting dekat pejabat itu, nggo koneksi, nggo relasi. Nah, karena pejabat urip loro dari malaikat Jibril. Aku sing nyekel dhewe ya, kualek. Lem aku ora tau men ngelem. Jadi mung kan lakir. Awas gak tau ngelem aku tak pantas iso. Mane kali-kali ngelem mung kan lakir. Penting koneksi mbek mung kan lakir. Ben sobern to entuk perikanan. Lho akeh lho, kula duwe ijazah Fatihah ning mung kan lakir, baru ben mok malaikat sing nanti kita masalah. Aku duwe ijazah di Fatihah. Apa saudara siswa yo, kok di Fatihah. Di Fatihah terus ben kenal. Ngono agak kenal kan gak sayang. Jadi ben tak kok kowe sapa? Lho sing ngirim iki Fatihah jadi kan. Oh iya iya. Piye iki? Tes formalitas formalitas. Ada ra kenal di hajuti lo. Ngene wong kudu kenal pangeran, man arafa nafsahu arafa robba. Mulko nak kenal to beda, jadi kenal. Ngene jare Abdul Hasan Asadili, aku sampean ra ngaram bendro, wong pangeran ngutang aku ya abdi, maksudnya abdi e kaula. Sopo malaikat sing wani ambek aku ketika Allah manggil aku? Ya, e kaula. Mosok pangeran nyeluk kaula aku, kemudian yang lain merasa berhak pada saya. Harusnya untuk kualitas kan ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi radiyatam. Ayo kembali ke saya, kata Allah, kembali ke saya, ke Tuhan. Kamu hamba-Ku ayo kembali ke sini. Ketika seorang hamba dipanggil Allah, ono gak sing wani ngalang-alang. Gak ono, misalnya aku nyelok Mustafa, masuk Fauzi Mas Abu wani ngalang-alang. Aku diwari Gus Ba. Wes ana kene sik. Padha misalnya kita celok celok pangeran Mustafa ini, mungkar nakir wani nyegah. Eh ning kene sik hisab rombar. Ukur awani kang sekali dicelok pangeran lolos tetep. Mulane kesempatan orang-orang masar kudu ganti pangeran celok. Eh Mustafa, mesti Enso kabeh malaikat muka nakir sing semangat mereka kowe. Wes awani. Ngawur repot celok pangeran jebuk ndek. Itu bukan nakir itu kan gerta ngono, Bu. Wah. Eh aku celok pangeran ngawur. Jadi pastikan kowe iso ben dicelok pangeran iku ya Tuhan. Nafsul mutmainnah yurji'i ila rabbiki radiyatan mardi apat kuli fi ibadi waduh jeneng wis ra ngrawani mungkar nakir mesti nyelok pangeran kok ampe ben celok kok mencet tapi kan gak mungkin kan celok pangeran kok sele hisap sik ora wani yo lan jogeman kowe lali pangeran. Nah, kenapa ada orang masuk neraka? Karena gak tahu dicelok pangeran. Coba Allah sana saya tadi. Orang-orang kafir itu tidak pernah nyebut pangeran. Akhirnya nasuwoha fanasia. Mereka melupakan Allah, maka saat itu Allah juga melupakan mereka. Mana nyeluk mereka bilang Allah. Ini sebagian sebab siksa itu nisyanu wah lali pangeran. Kena apa Gusti kok jenengan siksa kula? Mergo ke zaman ing dunia lali aku. Kemarin disebut nasuwoha fanasia. Mereka lupa Allah, maka Allah ya lupa. Sekali nama Anda disebut Allah, di mahsyar. Sari bahak itu kawul aku. Kemudian nanti disifati bahak itu seneng aku selesai. Malaikat tunduk aku. Bagaimana mungkin uang diceluk pangeran terus malaikat wani ganduli. Problemnya itu rati celuk. Wah itu gak perkara. Sainai malaikat. Gue mesti sainai. Ini kira terdaftar. Ya berak ya malaikat. Nah, jogeman kita kena hitop inna nasinakum. Sing Allah ngendikan nganti napa inna nasinakum. Aku lali kowe iso sampe. Mulane gede-gede ni dosa nisyan wa mulane jabe aku lasan sadali aku ya kabeh ulama sufi sepakat nisyan wa aqdu minad dzambi. Lali pangeran luwih gede tinimbang dosa. Karena Allah nganti gak nyebut kowe berarti sak langit sak malaikat ora nyebut kowe. Tapi sekali Allah nyebut jeneng mergo kowe ning Allah sak kabeh nyebut. Ini Fat Guru ini napa? Aku paham-paham sufi. Lagi-lagi pentingnya al-ibarat putun li a'ilatil mustamin. Bahwa redaksi yang benar atau panduan ilmu yang benar itu menjadi kut, menjadi panduan bagi mereka yang ingin dekat Allah Subhanahu wa taala. Lan jogeman yang urip salah ibarat itu. Aja napa? Salah beda anak sekolah kok ranking ya alhamdulillah tong ranking ana ranking wis biasa wae. Alhamdulillah itu tidak kayak umumnya uang. Nah, nanti kayak luar biasa malah sekolah orang idiot-idiot. Kalau bahasa Indonesia itu ya kacau. Uang pointer kayak Pak Habibie ya uang ini luar biasa. Lah kok uang berkebutuhan khusus sekolahnya jenisnya? Aku bingung nanti bahasa Indonesia. Jadi uang berkebutuhan khusus sekolahnya jenisnya? Terus uang pinter kok Mustafa jenisnya? Luar biasa cuma pusing tirar loh. Terus pokoknya kabar itu disebut apa?